เหตุไรปันใดบ่มีหยังไอ้ลิจินอยู่ว่าตามปะเดอุราDia tong buru di sabut pasangan laki di hati ku dua bare jaringan dan elo juo hari karima alai nandan tanggung kodan satu ikayo di orang bapinga name bacawan pera bacawan nyopera maka suta pa bakero gala badin dia kaco tarali gadi tarali nyogadi Kau diraih ke badan diri Badan nan sadang dilawi bahasa Jomba gada Dan bakal jemput Rasa yang bana Ladek ang badan Musim pagi lo kasalah sayo banang salah say ari la sanjo lubu ati karu urang pandalo denai sapantu coba pekusui musim pagi lo Salah saya Banang salah saya Arilah saya Lubu adik karu Urang panjalo Terali nyogadi Kok diraih ke diri ambo Badanan sadang dilawi bahasa Jomba Gada Dan bakal jempu Rasa Bana lah deang badan Danai sapantun Coba pekusui Musim pabilo Kasalah sayo Banang salah say Arilah sanyo sin pabilo kasala sa inyo banang salasay arila sa inyo lubu adikaru urang panjalo denay tapantun coba pekucuy musin pabilo salah saya.